Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kitab tafsir, dan kita menggunakan membahas tafsir surat Luqman dari tafsirnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait dengan tafsir basmalah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala. Qala Allahu azza wa jalla. Qala rahimahullah. Berkata rahimahullah. Di sini Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menggunakan kitab tafsir Jalalain. Baik. Berkata Imam Jalalain, Alif Lam Mim. Ini awal dari ayat dalam surat Al-Luqman. Dalam surat Luqman Allah mengatakan Alif Lam Mim. Kata beliau dalam tafsir Jalalain, Allahu a'lam bimuradihi. Allah yang lebih tahu maksud dari Alif Lam Mim. Ya, barakallahu. Walaupun di sana begitu banyak dari kalangan ahli tafsir berupaya untuk menyingkap kalimat-kalimat yang cukup banyak kita dapatkan di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ain Sin Qaf, barakallahu fikum. Kata beliau, hanya Allah yang lebih tahu maksud dari ayat tersebut, barakallahu fikum. Karena memang tidak datang keterangan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan penafsiran potongan-potongan huruf tersebut. Qauluhu ta'ala alif lam mim salasatu hurufin hijaiyah. Pada ucapan Allah alif lam mim, di situ ada tiga huruf hijaiyah. Alif, lam, dan mim. Yaqulu al-mufassiru rahimahullah. Berkata penafsir, yaitu penafsir dalam kitab Jalalain, Allahu a'lam bimuradih, Allah yang lebih tahu tentang maksudnya. Wa fi hadza isbatun. Maka di dalam keterangan beliau ini nanti aja, Pak. Masih terang kok. Nanti kalau udah gelap. Masih terang. Kata beliau, wa fi hadza isbatun li anna Allah ta'ala arada syai'an. Sehingga dalam keterangan beliau itu menunjukkan alif lam mim itu ada maknanya. Bukan berarti tidak ada maknanya. Hanya saja kita tidak mengetahui tentang maknanya. Kita menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab pun enggak ada kalimat yang barakallahu fikum menggunakan kata alif lam mim. Iya. Sehingga dalam bahasa pun enggak ada. Sehingga yang lebih tahu maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti tidak memiliki makna. Kalimat itu ada maknanya. Lakinnahu la yu'lam. Fa na'khudhu min kalamil mufassir rahimahullah annahu yara anna li hadhil hurufi ma'na. Maka kita bisa mengambil kesimpulan dari ucapan penafsir bahwasanya kalimat alif lam mim itu memiliki makna, walakin Allahu a'lam bihi, tapi Allah yang lebih tahu tentang maknanya. Wa qala ba'du ahli al-ilmi, ada sebagian ahli ilm, para ulama, yang mengatakan inna laha ma'nan. Alif lam mim itu memiliki makna. Wa ja'alu yatakhabbatuna bihadzal ma'na. Namun setelah itu sebagian mereka serampangan dalam memaknakannya. Iya, sesuai dengan persepsi mereka masing-masing. Yang ada latar belakang dari barakallahu fikum ilmu fisika dibawa kepada makna fisika, yang ada latar belakang dari kimia bawa ilmu kimia, yang dari barakallahu fikum politik dibawa kepada makna politik. Wa yaj'alunaha rumuzan lima ja'aluha lahu, dan mereka menganggap itu seperti rumus-rumus, ya, kode-kode barakallahu fikum. Wa qala Mujahid innahu la ma'na laha. Sedangkan Imam Mujahid, termasuk pakar tafsir juga, mengatakan ayat ini tidak memiliki makna. Iya, ayat ini tidak memiliki makna. Karena beliau mengambil secara zahir alif lam mim dalam bahasa Arab tidak ada kalimat seperti itu. Sudah, katakan saja ayat-ayat ini tidak memiliki makna. Barakallahu fikum. Fanaqulu la ma'na laha, sehingga kita mengatakan tidak ada makna padanya. Wala naqulu Allahu a'lam bima arada, dan kita tidak mengatakan Allah yang lebih tahu tentang maknanya. Baik. Wa dzalika li anna al-Qur'ana nazala bil lughatil arabiyyah. Yang demikian karena Al-Qur'an itu turun dengan menggunakan bahasa Arab. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan bilisanin arabiyyin mubin. Al-Qur'an itu dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Wa qala subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Wa qala ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan dalam surat yang lain. Barakallahu fikum. Wallughatul arabiyyah laisa li hadhil hurufi fiha ma'na. Sedangkan dalam bahasa Arab huruf-huruf ini tidak memiliki makna. Wa ala hadza fanaqul innahu la ma'na laha. Maka atas dasar ini Syekh Al-Utsaimin beliau mengambil kesimpulan alif lam mim itu tidak memiliki makna dalam artian dalam sudut pandang bahasa Arab. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Wa naqulu dzalika li anna hadza huwa muqtada al-lughatul arabiyyah allati nazala biha al-Qur'an. Dan kita katakan inilah konsekuensi dari bahasa Arab yang Al-Qur'an turun dengan menggunakan bahasa tersebut. Intinya, kalimat alif lam mim di sini ada khilaf di kalangan para mufassir, ahli tafsir. Barakallahu fikum. Sebagian mengatakan alif lam mim itu memiliki makna. Hanya saja Allah yang lebih tahu. Ada juga versi yang berikutnya, alif lam mim memiliki makna, kemudian mereka berusaha untuk menggalinya. Iya. Mereka berusaha untuk menggalinya. Barakallahu fikum. Mereka menganggap alif lam mim ini adalah sebuah kode-kode atau rumus-rumus tertentu. Barakallahu fikum. Baik. Ada juga pendapat yang ketiga yang mereka mengatakan alif lam mim iya, itu tidak memiliki makna dalam artian dalam bahasa Arab enggak ada artinya. Barakallahu fikum ya. Baik. dengan alasan karena Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Alif Lam Mim enggak ada artinya dalam bahasa Arab. Barakallahu fikum. Dan Syekh Al-Utsaimin condong dengan pendapat yang ketiga ini, mengatakan bahwasanya Alif Lam Mim itu tidak memiliki makna. Dan itu merupakan salah satu pendapat Imam Mujahid yang juga merupakan pakar tafsir. Barakallahu fikum. Selanjutnya kata beliau, fa idza qala qailun, kalau ada pihak yang bertanya, mungkin ada yang mengganjal dari pendapat beliau ini ya, kok dikatakan alif lam mim itu tidak memiliki makna. Idza qulta la ma'na laha, kaifa yasughu laka an tujzima binafyil ma'na. Kalau Anda mengatakan alif lam mim itu tidak memiliki makna, bagaimana bisa Anda berani menjazm, memastikan kalau tidak ada maknanya? Al-jawab, kata beliau, jawabannya, na'am, yasughu lana. Iya, boleh bagi kita untuk memastikan alif lam mim itu tidak memiliki makna. Li'anna al-Qur'an bil-lughatil arabiyyah. Ya, karena Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab dengan nas yang banyak di dalam Al-Quran. Bilisanin arabiyin mubin. Barakallahu fikum. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyan. Sehingga yang namanya Al-Quran itu semuanya dengan menggunakan bahasa Arab. Iya, enggak ada bahasa Malang, bahasa barakallahu fikum Kalimantan, atau bahasa Inggris, atau bahasa Jerman. Enggak ada. Kemudian kata beliau, wa hadhil huruf al-hijaiyah bimuktaba al-lughatil arabiyyah laisa laha makna. Sedangkan huruf-huruf hijaiyah tadi dalam bahasa Arab tidak memiliki makna. Li'anna al-Qur'an bil-lughatil arabiyyah. Karena Al-Qur'an itu sekali lagi dengan menggunakan bahasa Arab. Barakallahu fikum. Itu intinya. Jadi beliau kembali menekankan, barakallahu fikum, alif lam mim dalam bahasa Arab itu tidak memiliki makna. Barakallahu fikum. Wa idza kana al-amru hakadha, famal fa'ida min wujudiha fil Qur'an? Pertanyaan berikutnya bagi yang berpendapat seperti ini. Kalau memang kamu atau Anda berpendapat alif lam mim itu tidak ada maknanya, terus apa fungsinya di dalam Al-Qur'an disebutkan? Iya, berarti di dalam Al-Qur'an itu ada sesuatu perkara yang barakallahu fikum sia-sia. Baik. Jadi kita sekarang masih dalam penafsiran surat Luqman ayat yang pertama di mana Allah mengatakan alif lam mim. Dan ayat yang seperti ini cukup banyak kita temukan di dalam Al-Qur'an. Nah, terkait dengan maknanya terjadi perbedaan pandangan di kalangan ahli tafsir. Iya. Sebagian mereka berpendapat alif lam mim itu ada maknanya, tapi kita nggak tahu. Ya, hanya Allah yang tahu maknanya. Barakallahu fikum. Sebagian mereka mengatakan alif lam mim itu ada maknanya dan dia itu merupakan rumus-rumus atau kode-kode. Barakallahu fikum. Dan sebagian mereka berusaha untuk menggalinya, barakallahu fikum. Sehingga ada yang mengatakan ada maknanya ini, ada dua sikap. Yang pertama, tidak usah digali karena itu cuman Allah yang tahu artinya. Yang kedua, mereka mengatakan ada maknanya tapi di situ kita harus menggalinya. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Pendapat yang ketiga mengatakan alif lam mim tidak memiliki makna. Alasannya karena memang dalam bahasa Arab enggak ada kalimat alif lam mim. Iya, yang memiliki makna. Dan mereka berpegangan dengan keumuman dalil Al-Qur'an itu sekali lagi turun dengan menggunakan bahasa Arab. Iya, sehingga semuanya bahasa Arab. Barakallahu fikum. Enggak ada bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Itali ataupun Spanyol. Iya. Sehingga karena alif lam mim ini tidak ada di dalam bahasa Arab, ya sudah dikatakan tidak ada makna. Begitu. Terus mungkin ada yang bertanya, lah kalau dikatakan alif lam mim itu tidak memiliki makna, terus kenapa Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an? Padahal kita diperintahkan untuk apa? Mentadaburinya Al-Qur'an itu. Apa fungsinya dimasukkan dalam Al-Qur'an? Berarti sia-sia dong, percuma. Maka jawabannya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-jawab hadhihi hiya allati qad naqulu Allahu a'lam bidzalika. Lah, itulah jawaban atau ucapan yang lebih pas untuk kita katakan Allahu a'lam. Iya. Entah apa faedahnya. Yang kita yakini pasti memiliki faedah. Tapi untuk mengatakan memiliki makna atau tidak, ya kita harus punya bukti yang akurat. Barakallahu fikum. Jadi kata Syekh, kalimat alif lam mim secara makna dia tidak memiliki makna. Terus kenapa dia disebutkan di dalam Al-Qur'an? Hanya Allah yang tahu maksudnya. Beda ya dengan kalau pendapat yang pertama tadi mengatakan alif lam mim itu ada maknanya. Yang tahu hanya Allah. Kalau pendapat yang kedua, alif lam mim tidak memiliki makna, tapi kenapa dia disebutkan di dalam Al-Qur'an? Hanya Allah yang tahu maksudnya. Barakallahu fikum. Itu kata beliau, bisa kita jawab demikian atau walakin ba'd ahli ilmi iltamasa li hadza hikmah. Sebagian ahli ilmu khususnya dari kalangan ahli tafsir, mereka berusaha menggali, mencari alasan kenapa sih Allah menyebutkan kalimat-kalimat yang tidak bermakna di dalam Al-Qur'an. Kata beliau, bi annahu isyaratun ila anna hadzal qur'ana alladzi a'jazakum ma ata bi hurufin jadidatin hatta taqulu wallahi hadhihi laysat min hurufina. Ada yang mengatakan Allah sengaja mendatangkan huruf-huruf yang tidak memiliki makna dalam bahasa Arab, di situ ada sebuah isyarat bahwasanya Al-Qur'an yang membuat ya sastrawan Arab itu tidak mampu menandinginya, dia sebenarnya tidaklah mendatangkan huruf yang baru. Barakallahu fikum. Ya. Di dalam Al-Qur'an huruf-hurufnya ya sama dengan huruf-huruf yang ada di dalam bangsa Arab yang dikenal oleh mereka. Tidak ada yang baru. Barakallahu fikum. Sehingga kalau di dalam Al-Qur'an itu ada huruf-huruf yang baru yang tidak dikenal oleh orang-orang Arab, maka mungkin mereka bisa beralasan. Iya. Jelas kita enggak bisa mengalahkan Al-Qur'an karena Al-Qur'an ada huruf yang baru di situ yang kita tidak mengetahuinya. Gitu. Wa inna ma huwa minal huruf allati yatarakkabu minha al-kalamul arabi wa ma'a dzalika ajazakum. Tetapi di dalam Al-Qur'an itu atau alif lam mim itu adalah huruf-huruf yang tersusun darinya ucapan atau kalimat dalam bahasa Arab. Walaupun demikian, iya, para sastrawan Arab tetap tidak mampu untuk menandinginya. Barakallahu fiik. Paham kesimpulannya? Jadi kesimpulannya terkait dengan penafsiran alif lam mim ada khilaf. Ada yang mengatakan alif lam mim itu memiliki makna. Apa maknanya? Allah yang lebih tahu. Penafsiran yang kedua mengatakan alif lam mim tidak memiliki makna dalam bahasa Arab karena memang tidak ada. Ya, barakallahu fikum. Nah, terus kenapa dia dimasukkan dalam Al-Qur'an? Jawabannya Allah yang lebih tahu alasannya. Atau sebagian mereka mengatakan sengaja Allah memasukkan huruf-huruf yang tidak memiliki makna itu untuk memberikan keterangan bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu masih menggunakan huruf-huruf hijaiyah. Iya, huruf-huruf yang dikenal oleh bangsa Arab, tidak ada huruf yang baru. Iya, dan Allah menantang mereka untuk membawa sebuah kalimat yang lebih perfect daripada Al-Qur'an. Iya. Enggak ada yang baru, tidak ada yang diinovasi, tidak ada yang barakallahu fikum ditambahkan huruf-hurufnya. Silakan ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk barakallahu fikum mengalahkan ya tatanan bahasa barakallahu fikum dari Al-Qur'an. Tetap tidak mampu. Barakallahu fikum. Selanjutnya kata Syekh, qalu wa li hadza la ya'ti al-ibtida' bi hadhihi al-hurufil hijaiyyati illa wa ba'dahu dzikrul Qur'an. Iya. Oleh karena itulah tidaklah didatangkan huruf-huruf ini di awal melainkan setelahnya akan disebutkan Al-Qur'an. Ya, jadi setelah menyebutkan alif lam mim itu mesti setelahnya ada dzalikal kitab. Iya, barakallahu fikum. Atau yang semisal dengannya. Au ma huwa min khasa'isi Al-Qur'an atau sesuatu yang menjadi kekhususan Al-Qur'an. Jadi mesti setelah huruf-huruf alif lam mim atau yang semisal dengannya ain sin qaf ya atau shad itu setelahnya disebutkan Al-Qur'an atau kekhususan Al-Qur'an. Contoh pada firman Allah Subhanahu wa taala alif lam mim dzalikal kitabu dalam surat Al-Baqarah. Wa hunaka ba'du suwar mithl alif lam mim ghulibatir rum. Ya dalam surat Ar-Rum. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku. Baik. Pada dua ayat ini di situ tidak disebutkan Al-Qur'an. Iya, setelah alif lam mim Allah menyebutkan berita tentang bahwasanya Romawi nanti akan dikalahkan oleh kaum muslimin dalam surah Ar-Rum. Pada ayat yang lain Allah menyebutkan alif lam mim ahasiban nasu. Apakah manusia itu menduga kalau mereka diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja? Nah, itu kan enggak ada Qur'annya. Katanya tadi setiap habis alif lam mim atau yang semisal dengannya mesti ada penyebutan Al-Qur'an setelahnya. Bagaimana jawabannya? Kata beliau laisa fi hadzikrul Qur'an, memang di dalam ayat pada surat tadi tidak ada penyebutan Al-Qur'an setelah alif lam mim. Lakin fiha dzikru ma huwa min khasa'isihi. Tapi di situ disebutkan sesuatu yang termasuk kekhususan Al-Qur'an. Iya. Fa ghulibatir rum seperti pada ayat dalam surat Ar-Rum, alif lam mim ghulibatir rum, Romawi akan dikalahkan kata beliau. Hadza min umuril ghaib. Berita tentang kekalahan bangsa Romawi itu kan perkara ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wala yu'lamu illa bil wahyi. Itu tidak bisa diketahui kecuali dengan jalan wahyu. Sedangkan wahyu itu merupakan khusus bagi Al-Qur'an. Iya, wahyu itu merupakan kekhususan Al-Qur'an. Sehingga kalimat ghulibatur rum itu masih ada kaitannya dengan Al-Qur'an. Barakallahu'alaikum. Wa kadzalika ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Begitu juga dalam ayat yang lain, alif lam mim, apakah manusia itu menduga mereka ditinggal begitu saja untuk mengatakan saya beriman dalam keadaan mereka tidak diuji? Kata beliau, hadza fihi ikhbarun amma sabaqa. Pada ayat ini di dalamnya terdapat berita tentang perkara yang telah lalu. Ya, wa huwa min umuril ghaibi aidan. Dalam keadaan itu termasuk perkara ghaib. Iya. Terkait dengan masalah apa? Penciptaan manusia. Itu kan perkara yang sudah lewat. Barakallahu. Allah sebutkan tentangnya. Perkara gaib, dan gaib itu hanya bisa diketahui dari jalan wahyu. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Allah mengatakan di dalam ayat tadi, dan sungguh kami telah memfitnah, menguji umat-umat sebelum mereka agar Allah mengetahui siapakah di kalangan mereka yang jujur keimanannya dan siapa yang berdusta. Sehingga di dalam ayat ini Allah memberitakan tentang kaum sebelum kita. Dan itu perkara gaib. Sedangkan gaib tidak bisa diketahui kecuali dengan jalan wahyu. Sedangkan wahyu itu turun melalui Al-Qur'an. Intinya, setelah penyebutan alif lam mim itu mesti ada hubungannya dengan Al-Qur'an. Mesti ada hubungannya dengan Al-Kitab. Barakallahu fikum. Wa ala kulli hal, kata beliau, hadza alladzi dzakarna akhiran huwa ma dzahaba ilaihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa sabaqahu ilaihi Az-Zamakhsyari fi kitabihi Al-Kasyyaf. Al-muhim, kata beliau, kesimpulannya, ya, apa yang kami sebutkan dari pendapat yang terakhir ini, itulah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan sebelum Ibnu Taimiyah ada seorang pakar ilmu bahasa, ya, bahasa Arab yang sangat masyhur dan terkenal, yaitu Zamakhsyari, dalam kitab tafsirnya Al-Kasyyaf. Jadi Zamakhsyari itu punya kitab tafsir Al-Kasyyaf dan lebih terfokus dari sisi ilmu bahasanya. Sebelumnya, barakallahu fikum, Zamakhsyari ini sebenarnya dia dari sisi ideologi itu tidak sama dengan Ahlus Sunnah. Ya. Dalam artian, dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran, dia melakukan yang namanya ta'wil. Ya. Ta'wil, barakallahu fikum, dengan berbagai macam, barakallahu fikum, yang ada pada dia, menggunakan ilmu bahasa. Walaupun demikian, dia ini dalam ilmu bahasa Arab termasuk hujjah. Ya, termasuk hujjah. Tapi secara ideologi, prinsip-prinsipnya barakallahu fikum banyak yang menyelisih prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Jadi kesimpulannya sekali lagi, terkait dengan penafsiran alif lam mim ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan alif lam mim itu memiliki makna, tapi maknanya hanya Allah yang tahu. Ada yang mengatakan tidak memiliki makna. Adapun kenapa dia disebutkan di dalam Al-Quran, hanya Allah yang tahu maksudnya. Barakallahu'alaikum. Baik. Ada juga yang mengatakan kenapa dia disebutkan di dalam Al-Quran padahal dia tidak memiliki makna. karena di situ ada isyarat bahwasanya Al-Qur'an masih menggunakan huruf-huruf hijaiyah yang dikenal oleh bangsa Arab, tidak keluar sedikit pun dari apa yang mereka ketahui. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Baik. Dan itu merupakan pendapat dari kalangan para ulama dan kita menghormati pendapat-pendapat mereka. Kalau Syekh Al-Utsaimin di sini, beliau condong dengan pendapat apa? Alif lam mim tidak memiliki makna. Itu pendapatnya Ibnu Taimiyah dan juga pendapatnya Az-Zamakhsyari. Adapun dalam tafsir Jalalain mengatakan apa? Alif lam mim punya makna, tapi hanya Allah yang tahu maknanya. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu. Iya, masing-masing pendapat ada sisi kelebihan, ada sisi kekurangannya. Iya. Yang berpendapat mengatakan alif lam mim itu memiliki makna, barakallahu fikum, dia akan menyelisih ayat yang mengatakan Quran itu turun dengan menggunakan bahasa Arab. Alif lam mim bukanlah bahasa Arab. Iya, tidak ada dalam bahasa Arab kalimat alif lam mim. Barakallahu fikum. Yang mengatakan alif lam mim itu tidak memiliki makna, barakallahu fikum. Iya, sisi kelemahannya ya tadi, masa ada sesuatu yang tidak memiliki makna di dalam Al-Qur'an? Barakallahu fikum. Iya, tapi masing-masing mereka memiliki jawaban dari kritikan tadi, barakallahu fikum. Al-muhim seperti itu. Iya. Kita lanjutkan. Qala Allahu azza wa jalla tilka ayatul kitabil hakim. Bagaimana disebut oleh beliau? Jadi setelah alif lam mim ada penyebutan al-kitab. Itu adalah ayat-ayat al-kitab yang hakim, yang bijaksana. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah, yaitu penafsir kitab, barakallahu fikum, dalam kitab Jalalain, tafsir Jalalain, tilka ai hadhil ayat ayatul kitabi alquranil hakim dzil hikmah. Maksudnya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itu penuh dengan hikmah. Iya. Tilka ayatul kitabul kitabil hakim, tilka ayatul kitabil hakim. Jadi itu adalah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an penuh dengan hikmah. Wal idhafah bima'na min. Dan penyandaran ayatul kitab itu maknanya adalah min. Qauluhu ta'ala tilka al-musyaru ilaihi ayatul Qur'an. Sehingga pada ucapan Allah tilka yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an. Wa tajidu annal isyarata huna bi sighatil ba'idi. Sekarang beliau mengajak kita memahami Al-Qur'an melalui bahasa Arab. Anda lihat Al-Qur'an di situ diisyarahkan dengan kalimat tilka. Tilka itu kalau dalam bahasa Arab untuk isyarat jarak jauh. Iya. Kalau jarak dekat, iya. Misal hadza ma'un. Iya, ini jarak dekat. Ini air minum. Barakallahu. Kalau jarak jauh, iya. Zalika atau tilka. Kalau yang diisyaratkan itu laki-laki menggunakan zalika. Zalika Abu Faris. Itu adalah Abu Faris. Kalau yang diisyaratkan perempuan, tilka umma fulana. Itu adalah ummu fulan. Nah, di sini Al-Qur'an menggunakan tilka. Jarak jauh. Kenapa tidak menggunakan isyarat jarak dekat? Hadhihi atau hadza akan disebutkan oleh beliau. Wal Qur'an laisa ba'idan, padahal Al-Qur'an itu tidaklah jauh dari kita. Ketika kita bacakan Al-Qur'an itu ada di hadapan kita. Atau ketika kita baca tanpa melihat dengan hafalan kita, Al-Quran itu ada di hati kita. Ya kan? Tapi kenapa Allah menggunakan isyarah tilka, jarak jauh, padahal Al-Quran itu dekat dengan kita? Li'annahu baina aidina walakin ali al-martabah. Karena Al-Quran itu memang ada di hadapan kita, dekat di hati kita. Namun Al-Quran itu tinggi kedudukannya. Iya. Barakallahu fikum, di hati kita. Jadi barakallahu fikum, secara zatnya ya, hissi, Al-Quran itu memang dekat dengan kita. Tapi secara barakallahu fikum makna, Al-Quran itu sangat agung. Iya. Sangat tinggi. Barakallahu fikum. Di hati kita. Jadi tilka di sini menunjukkan apa? Pengagungan kita terhadap Al-Quran. Pengagungan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran. Paham ya? Barakallahu fikum. Itu mungkin kalau ada yang bertanya, kenapa ya Pak? Al-Quran itu terkadang dalam sebagian ayat menyebutkan isyarah jarak jauh. Zalika, ya, zalikal kitabu la raiba fihi. Ya, dengan jarak jauh. Atau tilka ayatul kitabil hakim. Padahal kan Al-Quran dekat dengan kita. Maka jawabannya apa? Karena Allah ingin menyampaikan kepada kita pesan Al-Quran itu sangat agung, sangat tinggi. Iya, barakallahu. Kedudukannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Al-Qur'an secara zatnya ada di hadapan kita. Itu kata Syekh. Falihadza usyiru ilaihi bi isyaratil ba'id. Oleh karena itulah kenapa Al-Qur'an diisyaratkan dengan isyarat jarak jauh. Pak Nur paham, Pak Nur? Baik, alhamdulillah. Jadi ya. Wa qawlihi ta'ala ayatul kitab. Ayatul kitab. Ay al-maktub wa huwa al-Qur'an. Maksudnya ayat-ayat yang ditulis yaitu Al-Qur'an. Wa dzakarna fi ma sabaqa annahu maktubun fi salasati mawadhi. Dan sudah pernah kita sebutkan Al-Qur'an itu ditulis di tiga tempat. Al-Qur'an itu ditulis di tiga tempat. Yang pertama, fil lauhil mahfuzi. Al-Qur'an itu terdapat dalam al-lauhul mahfuz, kitab yang mencatat seluruh takdir-takdir yang ada di alam semesta ini, mulai dari penciptaan sampai akhir hari kiamat. Ya, Al-Qur'an tertulis di situ. Yang kedua, wa fis suhufil lati baina aidil malaikah. Al-Qur'an tertulis di dalam lembaran-lembaran yang ada di tangan-tangan malaikat. Barakallahu fikum. Jadi para malaikat itu memegang ya, lembaran-lembaran yang isinya adalah Al-Qur'an. Yang ketiga, wa fis suhufil lati baina aidina. Al-Qur'an itu tertulis di mushaf-mushaf Al-Qur'an yang ada di hadapan kita. Ya, ini faedah dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi Al-Qur'an itu ditulis di tiga tempat. Yang pertama di lauhul mahfuz, yang kedua di catatan lembaran-lembaran yang dipegang oleh malaikat, yang ketiga yang ada di dunia ini. Iya, Al-Qur'an yang dipegang, mushaf yang dipegang oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wa qawluhu ta'ala tilka ayatul kitab. Al-idhafatu huna yaqulu al-mufassiru rahimahullah innaha ala taqdiri min. Baik. Penyandaran kalimat di sini ayatul kitab, berkata penafsir di situ ada kalimat minnya, yakni ayatun minal kitab. Jadi di dalamnya ada beberapa ayat yang berasal dari Al-Qur'an. Wal ayat kama taqaddam kauniyatun wa syar'iyyatun. Sedangkan ayat, ayat itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa. Itu ada dua. Yang pertama ayatun kauniyah. Bukti-bukti akan kebesaran Allah yang kaitannya dengan alam semesta. Ya, itu namanya ayat-ayat kauniyah. Matahari, bulan, ya, alam semesta, ruang angkasa yang kita lihat di malam hari, itu adalah bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ya. Bagaimana Allah merancang, barakallahu fikum, benda-benda langit tadi dengan sangat detail, dengan perhitungan yang luar biasa, ya, untuk terciptanya apa? Balance, keseimbangan pada alam semesta ini. Iya. Itu luar biasa barakallahu fikum. Baik, yang ngerti ilmu astronomi luar biasa. Bagaimana Allah merancang langit itu dengan sangat hebat. Iya. Belum lagi barakallahu fikum apa yang ada di bumi yang kita tempati ini. Allah juga merancangnya barakallahu fikum dengan rancangan yang super. Iya. Barakallahu fikum. Dari kedetailan perhitungannya, dari kedetailan barakallahu fikum makhluk-makhluknya. Itu semua Allah merancangnya barakallahu fikum agar terjadi yang namanya apa? Keseimbangan. Iya. Terjadi di alam semesta ini. Barakallahu fikum. Namun Allah juga sudah mempersiapkan keseimbangan tadi seiring dengan berjalannya waktu. Semakin lama semakin terkikis. Iya. Ketika keseimbangan alam semesta ini sudah lama berlangsung, terkikis dan terkikis, maka akan apa? Hancur. Itulah yang namanya kiamat. Ketika keseimbangan tadi sudah barakallahu fikum hancur. Barakallahu fikum. Iya, itu namanya ayat kauniyah. Kita lanjutkan. Jadi itu ayat-ayat Allah yang pertama, bukti akan kekuasaan Allah, yaitu ayat kauniyah. Ya. Dari alam semesta. Pernah barakallahu fikum seorang A'rabi, seorang Badui, yang dia ditanya oleh seseorang yang tidak mempercayai akan keberadaan sang pencipta. Ya. Ada orang yang bertanya kepada orang Badui, orang primitif, yang dia yang bertanya ini gak percaya dengan adanya Allah. Barakallahu fikum. Kemudian dia berkata, bima arafta rabbak. Iya. Dengan apa kamu mengetahui kalau pencipta alam semesta itu ada? Maka dia mengatakan, al-atharu yadullu ala masir. Wal ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. As-sama'u dhatu abrajin. Wal bahru dhatu fujajin. Wal ardu wal bahru dhatu amwajin wal ardu dhatu fujajin ala tadullu 'ala as-sami'il wal basir. Kata orang badui tadi, orang primitif tadi, dia tidak terlalu pinter dalam berargumen. Simple. Dia mengatakan yang namanya jejak kaki itu menunjukkan bekas perjalanan. Barusan ada orang yang lewat. Yang namanya kotoran onta itu menunjukkan ada onta sebelumnya di situ. Langit-langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang, laut yang memiliki ombak yang bergemuruh, bumi yang memiliki gunung-gunung menjulang tinggi, tidakkah itu cukup untuk menunjukkan akan adanya sang pencipta? Barakallahu fikum, ya. Artinya dengan melihat alam semesta, barakallahu fikum, seorang yang akil, dia akan semakin yakin akan keberadaan dan kehebatan dari pencipta alam semesta ini, barakallahu fikum. Tapi ada barakallahu fikum manusia-manusia yang, ya tadi, syaitan itu berhasil memperdaya dia, memutarbalikkan fakta, memberikan barakallahu fikum bisikan-bisikan yang kesimpulannya adalah alam semesta ini tidak ada yang menciptakannya. Alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Barakallahu fikum. Maka itu keluarlah dari yang namanya teori-teori dari kalangan mereka yang memang tidak percaya dengan yang namanya Tuhan atau anti yang namanya agama. Ya. Biasanya sebagian terjadi pada para ilmuwan. Barakallahu fikum. Karena menurut mereka yang namanya agama itu akan menghambat teknologi, menghambat manusia untuk berpikir. Iya. Kalau dia gak bisa memecahkan sebuah misteri, ya dia menganggap kembalikan saja kepada Tuhan, gitu ya. Jadi sebagian mereka menolak, meyakini akan adanya Tuhan. Mereka menganggap itu hasil pemikiran yang luar biasa. Barakallahu fikum. Iya. Padahal barakallahu fikum itu hasil pemikiran yang sangat-sangat barakallahu fikum rendah, di bawah standar. Iya, seorang Arabi saja dia bisa dengan simple menyampaikan sebuah argumen akan keyakinan adanya sang Khalik. Barakallahu fikum. Tapi orang-orang yang pandai ini barakallahu fikum, wah, teorinya jelimet. Iya. Tapi sebenarnya barakallahu fikum dari lubuk hati mereka yang paling dalam itu sebenarnya mereka mengakui. Iya. Cuman karena kesombongan, kepintaran mereka itu yang mereka enggak bisa nerima. Jadi secara fitrah manusia, bahkan makhluk-makhluk yang ada itu mengakui akan adanya sang Khalik. Tapi ada tipe-tipe manusia karena kesombongan mereka, karena kecerdasan mereka, karena kekuasaan, power yang mereka miliki, itu enggan mengakui akan keberadaan sang Khalik. Barakallahu fikum. Ya. Padahal secara hati kecil mereka mengakuinya. Seperti Fir'aun, la'anallah, dia berani mengklaim, mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tertinggi, dewa kalian yang paling tertinggi. Tapi Allah mengatakan, membongkar rahasia apa yang ada di dalam hati Fir'aun. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun dan bala tentaranya itu memang secara zahir menentang apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Enggak percaya. Tapi kata Allah, dalam hati kecilnya dia meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Dan itu terbukti ketika Fir'aun dalam keadaan sekarat. Dia mengatakan amantu bi rabbi Musa. Ketika keangkuhan, ya, power yang dia miliki itu sudah hilang, baru muncullah fitrahnya. Barakallahu fikum. Begitu juga barakallahu fikum mereka-mereka ilmuwan-ilmuwan yang anti Tuhan itu, para peneliti-peneliti. Secara teori ilmu mereka, mereka menolak, enggak bisa saya, gimana caranya? Iya, untuk membuktikan akan keberadaan dia itu. Tapi secara fitrah hati kecil, dia tidak bisa mengingkari barakallahu fikum. Iya. Bahkan barakallahu fikum saya pernah baca disebutkan orang sekelas Albert Einstein itu akhirnya mengakui, iya, barakallahu fikum, bahwasanya alam semesta ini mesti ada yang menciptakannya. Iya, barakallahu fikum. Yang punya teori Big Bang, barakallahu fikum, juga demikian. Ujung-ujungnya dia mengetahui, ya memang ada, enggak mungkinlah kalau tidak ada yang mencipta alam semesta ini. Tapi masih tetap dia dengan kesombongannya, tapi dia itu tidaklah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Ada hal-hal yang tidak bisa dia lakukan. Barakallahu fikum, ya. Baik, intinya seperti itu barakallahu fikum. Baik. Tapi barakallahu fikum tadi, seorang muslim yang masih ya bersih, dia akan dengan gampang tidak membutuhkan teori para profesor atau dokter itu untuk mengatakan adanya sang khalik. Barakallahu fikum, ya. Seperti orang Arab Badui tadi. Pernah juga barakallahu fikum yang pernah saya kisahkan terkait dengan kisahnya Imam Abu Hanifah. Iya, ada beberapa orang dari India filsafat, ya. Karena India termasuk pusatnya ilmu filsafat juga selain Yunani. Barakallahu fikum, pada masa itu ya termasuk memiliki keyakinan tidak percaya dengan adanya sang khalik. Mengajak Imam Abu Hanifah untuk apa? Berdialog. Ya. Tolong buktikan kepada kami dengan ilmiah yang bisa masuk akal kami kalau Tuhan itu ada. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, saya belum bisa menjawab ya pertanyaan kalian. Besok kalian datang, saya akan pikirkan jawabannya. Barakallahu fikum. Baik. Karena jawabannya juga harus ilmiah. Ya, kalau pakai ayat Al-Qur'an, karena yang dihadapi ini bukan muslim, orang kafir. Mereka enggak terima. Barakallahu fikum. Mereka pengin jawabannya ilmiah. Maka Imam Abu Hanifah keesokan harinya ketika bertemu dengan mereka, beliau mengatakan, semalaman saya itu mikir, iya, apa bukti yang menunjukkan adanya Tuhan? Tapi saya semalam itu mikir, ternyata ada sebuah kapal. Di mana kapal tadi? Tidak ada nahkoda, tidak ada awak kapal. Bawa muatan barang yang cukup banyak, kapal itu bisa bersandar di pelabuhan dengan sendirinya. Kemudian barang-barang di kapal tadi bisa turun dengan sendirinya tertata rapi. Dan yang masukin barang ke kapal dari pelabuhan sana juga seperti itu, gak ada orangnya. Saya mikir seperti itu, gimana menurut kalian? Itu masuk akal gak kira-kira? Ya mereka langsung mengatakan, ya enggak mungkin lah Imam, mustahil. Mana ada kapal yang seperti itu? Iya. Jalan sendiri, barangnya ngangkut sendiri, turun sendiri. Mustahil, enggak ada yang seperti itu. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, itulah jawaban saya. Iya. Masa alam semesta yang detail seperti ini, yang luar biasa keteraturannya seperti ini, kamu tidak bisa mengambil faedah dari situ bahwasanya ada zat yang mengaturnya, ada zat yang telah merancangnya. Masalah kapal yang seperti itu saja kamu mengatakan mustahil, kapal yang seperti itu enggak ada di dunia ini. Apalagi alam semesta yang luar biasa ketelitian pengaturannya itu. Barakallahu fikum. Ya. Dari situ mereka pun terdiam. Barakallahu fikum. Baik. Intinya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah ayat kauniyah. Di alam semesta ini merupakan bukti akan kekuasaan Allah, bukti akan barakallahu fikum kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ayatun syar'iyyah, yaitu bukti-bukti akan kekuasaan Allah, kebesaran Allah melalui ayat-ayat syar'iyahnya, yaitu apa? Wahyu yang Allah turunkan kepada para nabi. Barakallahu fikum. Ya. Berupa barakallahu fikum berita. Jadi wahyu yang Allah turunkan kepada nabi itu ada dua macam. Yang pertama berita, info. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan info kepada nabi tentang perkara yang lampau sekali. Iya, barakallahu fikum. Baik, mungkin sejarahnya sudah terlupakan oleh manusia, atau manusia hanya tahu pernah terjadi peristiwa ini, tapi secara detail gambarannya mereka tidak tahu. Dan itu digambarkan di dalam Al-Qur'an secara detail info tentangnya, di antaranya tentang Ashabul Kahfi. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Yang kisah tentang Ashabul Kahfi ini sudah lama hilang, cuman mereka tahu ada dulu yang namanya kisah Ashabul Kahfi. Ternyata Al-Qur'an bisa menggambarkannya dengan detail. Iya. Begitu juga mengenai berita-berita tentang masa depan. Barakallahu fikum. Di dalam Al-Qur'an semuanya tepat, tidak ada yang meleset satu inci pun. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan apa? Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang agung. Ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Yang pertama ini dari berita. Jadi berita-berita yang didapatkan oleh para nabi dan rasul berupa wahyu dari Allah itu termasuk ayat-ayat Allah. Iya. Karena apa? Berita yang disampaikan tidak pernah meleset. Tepat cara Allah itu. Yang kedua terkait dengan ahkam, hukum-hukum syariat. Barakallahu fikum. Iya. Jadi hukum-hukum yang Allah terapkan, yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya, barakallahu fikum, itu fi ghayatil hikmah, di atas puncak dari hikmah. Iya. Barakallahu fikum. Sudah Allah barakallahu fikum tayyib rancang, barakallahu fikum, sudah Allah pikirkan dengan sematang-matang dan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga ayat-ayat syar'iyah berupa wahyu yang ada, yang Allah turunkan dalam kitab suci, itu merupakan tanda akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatul kitab minas syar'iyah, sedangkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah ayat-ayat syar'iyah. Wa qauluhu ta'ala al-hakim qara al-mufassir dzil hikmah, maksudnya adalah yang memiliki hikmah. Walakin yumkinu ayyuqala dzil hikmati wal hukmi aidan, dan mungkin kita katakan yang dimaksud dengan Al-Kitabil Hakim adalah kitab suci yang memiliki hikmah yang dalam dan juga hukum yang adil. Iya. Karena kandungan Al-Qur'an itu bukan hanya hikmah, tapi juga ada ahkam. Li'annahu marji'un nas fil hukmi. Karena memang Al-Qur'an itu sebagai rujukan. Ya, rujukan awal, referensi awal manusia dalam menetapkan hukum. Walannahu yashtamilu 'alal hikmah, dan juga karena Al-Qur'an terkandung di dalamnya hikmah. Wa huwa aidan salihun li an yuj'ala bi ma'na al-muhkim. Dan juga boleh dikatakan Al-Qur'an itu adalah al-muhkim, yang menjadi hakim. Fayakunu fa'ilun bima'na muf'il, sehingga kalimat fa'il yaitu pada kalimat hakim, ya, wazan fa'il bermakna muf'il. Barakallahu fikum. Fal-Qur'anu idhan hakimun listimalihi alal hikmah wa alal hukmi bainanna, sehingga Al-Quran itu disifati dengan hakim karena yang pertama Al-Quran itu mengandung hikmah, yang kedua karena Al-Quran itu mengandung hukum. Barakallahu fikum. Qala Allahu ta'ala inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallahu wa la takul lil khaibina khasima. Surah An-Nisa ayat ke 105 Allah mengatakan, sungguhnya kami menurunkan kepada engkau kitab suci dengan kebenaran agar engkau bisa menghukumi manusia dengan kitab suci tadi, dengan apa yang Allah nampakkan kepadamu. Baik. Dan janganlah kamu berdebat dengan orang-orang yang telah jelas-jelas rugi dunia dan akhiratnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jadi pertemuan kita kali ini, kesimpulan yang pertama terkait dengan tafsir alif lam lam mim. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada mengatakan ada makna, ada mengatakan tidak ada makna. Barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan barakallahu fikum penggunaan kalimat tilka. Tilka ayatul kitabil hakim. Kenapa Allah menggunakan isyarat jarak jauh padahal Al-Qur'an itu dekat? Karena Allah ingin menunjukkan kepada kita Al-Qur'an itu sangat tinggi kedudukannya. Iya, walaupun secara zatnya kita memegang Al-Qur'an tadi, tapi kedudukannya sangat tinggi. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kalimat ayat, tilka ayatul kitab, ayat maksudnya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, dan ada dua macam. Yang pertama, ayatun kauniyah, yaitu tanda kebesaran Allah dengan melihat alam semesta ini. Yang kedua, tanda kebesaran Allah dengan syariah, dengan kitab sucinya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, ada yang bisa kita dapatkan bahwasanya Al-Qur'an itu memiliki sifat hakim. Ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an begitu banyak hikmah di dalamnya. Yang kedua, karena Al-Qur'an sebagai landasan hukum. Barakallahu fikum. Kurang lebih itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.